sedingin. Wis ojo dikagens mengko marake poseng. Yen natine anget batu kudu anget. Ojo podo usrek mengko marake mumet. Sedih.